Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-25. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala bab al-amru bi ada'il amanah. Bab tentang perintah untuk menunaikan amanah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk kalian menunaikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Surat An-Nisa 58. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah agar kita bisa saling menunaikan amanah, menjalankan, mengerjakan dengan baik amanah yang dibebankan kepada kita. Al-amanah yang dimaksud dengan amanah adalah sesuatu yang menjadi kewajiban atas hak orang lain. Jika itu berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Amanah jika berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah ma'tamanahullahu 'ala 'ibadihi minal 'ibadat allati kallafahum biha. Yaitu sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya berupa amalan-amalan ibadah yang dibebankan kepada mereka. Ini jika amanah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada dua hal tadi semuanya berpusat pada sesuatu yang sama, yaitu tanggung jawab atas sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Itu yang namanya amanah. Maka berkaitan dengan hak Allah, tentu amanah terbesar kita adalah beribadah. Karena itu tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita. Kemudian berkaitan dengan hak makhluk, lebih banyak lagi di sana kaitannya amanah ini. Ada yang disebut dengan amanah maliyah, amanah yang berkaitan dengan harta. Dan amanah maliyah itu di bawahnya juga terbagi menjadi banyak hal lagi. Ada wadi'ah, ada ariyah, ada istijarah, dan seterusnya. Intinya semua hal-hal tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menunaikannya dengan penuh tanggung jawab, menyerahkan kepada orang yang berhak atasnya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati. Allah memerintahkan kepada kalian untuk kalian menunaikan amanah-amanah dengan bentuk jamak. Kan itu mencakup seluruhnya. Kepada siapa? Allah perintahkan ila ahliha, kepada pemiliknya. Jadi masing-masing dikerjakan, masing-masing ditunaikan, tanpa melupakan satu dari yang lain. Terkadang banyak atau ada dari manusia, mereka bisa menunaikan satu jenis amanah kepada pemilik tertentu, tetapi dia melalaikan amanah yang lain. Nah, yang seperti ini dia tidak bisa disebut sebagai orang yang amanah. Karena jika kembali kepada ayat ini, maka seorang disebut amanah jika pada berbagai tanggung jawab yang ada di pundaknya dia bisa tunaikan itu. Itu seorang yang amanah, bukan hanya pada satu hal kemudian dia menelantarkan pada hal yang lain. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan satu faedah berkaitan dengan ayat ini, yaitu bentuk perintah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan kita menunaikan amanah. Kata beliau rahimahullah taala, ta'ammal hadhihi shighah. Coba perhatikan bentuk perintah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dalam ayat tadi Allah sebutkan innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Bukan perintah langsung. Kalau perintah langsung itu inni amurukum, sesungguhnya aku memerintahkan kepada kalian. Lantas apa rahasianya dari bentuk yang digunakan oleh Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian? Kata beliau rahimahullah taala, sighatu quwwatin wa sultan. Bentuk perintah yang seperti ini untuk menunjukkan kekuatan perintah dan besarnya kuasa dari yang memerintahkan. Besarnya kekuatan perintah dan kuasa dari yang memerintahkan. Lam yakul addul amanah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan tunaikanlah oleh kalian amanah. Wa lam yakul inni amurukum. Allah juga tidak mengatakan sesungguhnya aku memerintahkan kalian. Walakin qala, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan bentuk ketiga, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian. Fa aqamal khitab maqamal ghaib ta'ziman li hadzal maqam. Allah menggunakan bentuk perintah di sini dengan kata ganti orang ketiga, tujuannya adalah ta'ziman li hadzal maqam, untuk membesarkan perkara menunaikan amanah dan agar diperhatikan perintah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari sekedar perintah biasa. Ini maksud beliau rahimahullah taala. Wa hadza ka qauli sultan walillahil matsalil a'la innal amira ya'murukum innal amira ya'murukum. Hal ini sebagaimana kita bisa bayangkan pada perintah seorang penguasa ketika dia mengatakan innal amira ya'murukum, sesungguhnya penguasa memerintahkan kepada kalian. Fa hadza ablagh wa aqwa min qawlihi inni amurukum. Itu akan lebih tegas, akan lebih kuat perintahnya dibandingkan jika penguasa mengatakan saya perintahkan kalian. Dan seperti ini dibahas dalam balaghah, bentuk-bentuk perintah. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala hendak menyebutkan kepada kita bahwa perkara menunaikan amanah itu adalah perkara yang selayaknya diperhatikan dan tidak disia-siakan. Apapun bentuk amanah yang kita dapatkan, apapun bentuk amanah yang kita emban, berusaha untuk menunaikannya dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Baik. Qala wa min lazimil amri bi ada'il amanah, dan termasuk juga konsekuensi dari menunaikan amanah ila ahliha, kepada pemiliknya, adalah al-amru bihifadhiha, yaitu terdapat di dalamnya perintah untuk menjaga amanah itu. Menunaikan terlebih dahulu, didahului oleh menjaga amanah itu. maka kamu disebut sebagai seorang yang telah menunaikan amanah ketika engkau berhasil menjaga tanggung jawab. Ketika engkau berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan kepada engkau. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Li'annahu la yumkinu ada'uha ila ahliha illa bihifdhiha. Karena tidak mungkin seorang itu mampu menunaikan amanah jika dia tidak bisa untuk menjaga terlebih dahulu amanah itu. Jadi caranya yang pertama kali adalah berusahalah menjaga kepercayaan. Kalau kamu bisa menjaga kepercayaan, maka kamu bisa menunaikan tanggung jawab. Tapi kalau engkau tidak bisa menjaga kepercayaan, menyia-nyiakan kepercayaan, mustahil akan bisa menunaikan tanggung jawab. Tayyib. Qala wa ada'ul amanati min alamatil iman. Kemudian berikutnya yang harus kita ketahui adalah menunaikan amanah itu termasuk salah satu tanda keimanan. Tanda keimanan seseorang. Fakullama wajadat atau fakullama wajadtal insana aminan fima yu'tamanu alaih mu'addiyan lahu alal wajhil akmal fa'lam annahu qawiyul iman. Maka setiap kali engkau bisa mendapati ada seseorang dia mampu untuk menjaga dan menunaikan amanah yang ada di pundaknya, mu'addiyan ala wajhil akmal, dan berusaha untuk menyelesaikannya secara sempurna, fa'lam annahu qawiyul iman. Maka ketahuilah bahwa orang itu adalah orang yang kuat keimanannya. Wa kullama wajadtahu kha'inan fa'lam annahu dha'iful iman. Dan setiap kali kamu melihat seorang ternyata dia adalah orang yang mudah berkhianat, mudah melalaikan kepercayaan, melalaikan tanggung jawab, fa'lam annahu dha'iful iman. Maka ketahuilah itu tanda imannya lemah. Keimanannya sedang melemah. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga amanah. Thayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-72, kata Allah Azza wa Jalla, "Inna 'aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan." Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna 'aradnal amanah." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah alas samawati wal ard, kepada langit-langit, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung-gunung. Mereka makhluk-makhluk yang kita yakin adalah makhluk yang kuat, makhluk dengan kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan seorang manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka makhluk-makhluk tadi untuk mengambil amanah, memegang amanah, fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka semua enggan, tidak mau untuk menerima amanah itu. Wa asfaqna minha, dan mereka merasa lemah, tidak mampu untuk menunaikan amanah tersebut. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, wa hamalahal insan. Namun diterima oleh yang namanya manusia, makhluk kecil yang lebih lemah dibandingkan makhluk-makhluk di atas tadi. Mereka menerima amanah tersebut dengan mudahnya, menerima tanggung jawab tersebut, mengemban kepercayaan tersebut. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk yang selalu berbuat zalim lagi jahil. Ini sifat dasar manusia. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang selalu berbuat zalim, dan mereka adalah makhluk yang selalu bertindak bodoh. Apakah yang dimaksud adalah seluruh manusia atau hanya orang-orang kafir? Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan ayat itu adalah al-kufar, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang dengan mudahnya mengambil amanah, mengambil kepercayaan, tapi dia menelantarkannya. Dan amanah kepercayaan terbesar adalah berkaitan dengan hak Allah. Maka mereka mengatakan itu orang-orang kafir. Sedangkan seorang yang beriman, mereka selalu menjaga diri untuk tidak terjatuh dalam kezaliman, dan mereka adalah orang yang selalu menjaga diri untuk tidak bertindak dengan perilaku bodoh, bertindak kebodohan. Namun yang sahih ma'asyirul khurahimani warahimakumullah yang lebih kuat adalah ini kembali kepada keumuman manusia. Jadi semua manusia diciptakan dengan karakter yang asalnya sama, akan selalu berbuat kezaliman, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan mereka akan selalu dengan mudahnya bertindak bodoh. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, aradallahu al-amanata wa hiya taklif wal ilzam bima yajib. Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan amanah itu, tidak langsung dibebankan. Allah tawarkan terlebih dahulu, sebelum jatuh ke tangan kita manusia. Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung-gunung tentang at-taklif, beban, wal-ilzam, kewajiban yang harus mereka tunaikan. Walakinnaha abad antahmilaha, tapi mereka semua tidak mau untuk menerima beban itu. Lima fiha minal masyakkoh wali khasyati hadhihi thalathah, karena mereka tahu beratnya apa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, dan kekhawatiran mereka untuk tidak bisa menunaikannya. Ini langit, bumi, dan gunung-gunung ditawarkan, tidak mau terlebih dahulu. Kenapa? Merasa itu berat dan merasa mereka tidak bisa menunaikannya. Ada faedah untuk kita di sini yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi. Dan menurut penjelasan beliau, berarti sebelum kita menerima tanggung jawab, mau untuk mengambil kepercayaan satu beban, coba berpikir terlebih dahulu. Kita merasa berat tidak dengan kepercayaan itu? Yang kedua, mampukah kita untuk menunaikan kepercayaan tersebut, beban tanggung jawab tersebut? Karena demikian makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah bermaksiat tadi, langit, bumi, dan gunung-gunung, mereka tidak pernah bermaksiat. Ketika ditawarkan amanah kepada mereka, terlebih dahulu dua hal itu dipikirkan oleh mereka, berat atau tidak, mampu melaksanakannya atau tidak. Tsumma qala rahimahullah, fa idza qala qa'il, jika ada yang bertanya, Allah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, bukankah mereka itu benda-benda mati? Kok biasa diajak dialog? Maka jawabannya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kata beliau rahimahullah ta'ala, anna kulla jamadin bin nisbati lillahi sallallahu alaihi wasallam aqilun yafhamu wa yamtathil. Yang pegang kitab ini bisa di garis bawah atau di garis atas. Bahwa seluruh benda-benda mati, jika itu berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mampu untuk memahami apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka juga mampu untuk mengukur apakah mereka bisa menunaikan perintah tersebut atau tidak. Ini berkaitan dengan hak Allah. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang ketika diajak dialog oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia dikatakan benda mati, tidak ada. Semuanya bisa menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan semuanya bisa untuk menakar apakah dirinya mampu menerima perintah tersebut dan menunaikan perintah tersebut. Hal ini bisa kita ambil faedah dari hadis pencatatan takdir. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada pena, hadis yang pernah beberapa kali kita bahas, Allah subhanahu wa ta'ala lama khalaqal qalam, ketika pertama kali menciptakan pena, qala lahu uktub, Allah memerintahkan kepada pena itu, tulislah. Pena benda mati atau benda hidup? Benda mati. Minal jamadat. Tapi Allah perintahkan kepada dia, uktub, tulislah. Dan perintah itu bisa dipahami. Dengan apa? Dengan menjawab, wa ma aktub. Dalam riwayat, wa ma dha aktub. Apa yang aku tulis ya Allah? Meminta penjelasan terhadap perintah yang sifatnya umum. Nah, pena bertanya kepada Allah, ma dha aktub, berarti dia memahami perintah itu. Dan dia mengerti. Diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara menunaikan beban itu? Apa yang harus saya tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada pena, uktub, tulislah maqadirul khalaiqi. Tulislah semua takdir makhluk yang berikutnya sampai datangnya hari kiamat. Atau dalam riwayat, uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi di alam semesta ini sampai datangnya hari kiamat. Perintah itu diterima kemudian ditulis oleh pena. Nah, itulah takdir umum yang telah tertulis di Lauhul Mahfudz sana. Allah memerintahkan kepada benda mati dan dia bisa memahaminya, dia bisa menunaikannya. Maka faedahnya kepada benda apapun, selama itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan mereka bisa terjadi. Dan tidak bertentangan dengan akal manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini ayat yang kedua. Kemudian dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji maka dia mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah dia berkhianat, tidak menunaikan amanah tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari nomor hadis 33, Muslim 59. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, wa in soma wa sholla wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, dan meskipun dia menganggap dirinya adalah seorang muslim, tapi dia munafik jika dia melakukan satu dari tiga hal tadi. Bicara selalu berdusta, berjanji selalu mengingkari, diberikan amanah berkhianat, tidak menunaikan amanah tersebut. Tayyib. Al-munafiq, seorang yang disebut munafiq adalah alladhi yusirru asyarra wa yudhiru al-khair secara umum. Yaitu seorang yang menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Ini secara umum sudah bisa disebut sebagai seorang munafik. Jadi dia bukan orang yang transparan. Antara kondisi ketika bercampur dengan orang lain dan ketika dia bersendirian. Berbeda antara saat dia sendirian dengan apa yang dia tampakkan kepada orang lain. Itu secara umum bisa disebut sebagai seorang munafik. Tapi yang kedua, kalau berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Islam, maka yang disebut munafik itu adalah seorang manusia yang yubtinul kufra, dia menyembunyikan, merahasiakan kekufurannya, wa yudhhirul Islam, tapi menampakkan diri sebagai seorang muslim. Itu kalau berkaitan dengan Islam. Munafik adalah seorang yang menyimpan kekufuran, merahasiakan kekufuran, dan dia tampakkan keislaman. Nah, dari definisi ini sehingga yang bisa menilai seorang itu munafik dilihat dari hatinya adalah dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa untuk menyembunyikannya dari Allah Subhanahu wa taala. dia sembunyikan kekufurannya, penolakannya terhadap syariat Islam, keengganannya terhadap satu bentuk syariat Islam. Tapi dia tampakkan seolah-olah sebagai orang yang menerima. Allah yang mengetahui itu setelah dirinya sendiri. Nama asyurul qarahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, munafik atau nifak, kemunafikan itu ada dua, supaya difahami nanti hadis ini kemana arahnya kemana. Kemunafikan, nifak itu ada dua. Ada nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak amali adalah kemunafikan yang berkaitan dengan amaliyah. Berkaitan dengan amaliyah. Yaitu ketiga, seseorang dia malas, dia enggan, tidak mau, atau melakukan yang tidak sesuai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya hanya amalan saja. Nifak amali, para ulama tidak menganggapnya sebagai bentuk kekufuran. Artinya dia tidak terancam keluar dari Islam. Yang kedua adalah nifak i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya adalah keyakinan, berkaitan dengan hati. Ketika dia adalah seorang yang mengingkari, seorang yang tidak percaya, mendustakan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah ingkar, mendustakan, tidak percaya itu kan hubungannya hati. Kalau sampai itu dia lakukan, dia ingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, dia dustakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, maka dia adalah seorang munafik. Dan para ulama menjadikan nifaq i'tiqadi adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang itu keluar dari Islam. Bisa mengeluarkan dia dari Islam. Nah, kembali ke definisi tadi, saat dia menyembunyikan kekufurannya, dia menampakkan keislaman, ini orang munafik, dihukumi apa? Bukan bagian dari kaum muslimin. Karena hatinya tidak sama sekali tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ridho dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Namun lahiriahnya menampakkan seolah-olah bagian dari kaum muslimin. Nah, seperti itulah munafik yang keluar dari Islam. Tayyib. Qala wa qad baraza an-nifaqu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ghazwati badrin. Kemunafikan muncul di umat ini pertama kali itu setelah selesainya perang Badar. Dan ini juga sudah pernah kita bahas. Kemunafikan pertama kali muncul di umat ini setelah selesainya perang Badar. Ketika di perang Badar tersebut banyak sekali tokoh-tokoh besar Quraisy, tokoh-tokoh kesyirikan yang mereka mati di tangan kaum muslimin. Islam mulai diperhitungkan keberadaannya. Madinah mulai diperbincangkan. Kaum muslimin mulai dibicarakan. Nah, saat itulah banyak orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mereka yang tidak rela dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berpura-pura menjadi orang-orang muslim, berpura-pura menjadi bagian daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan persaksian mereka dengan lisannya, tapi hatinya sama sekali tidak. Hatinya tetap memusuhi, hatinya tetap membenci, hatinya tetap mengingkari dan mendustakan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan ketika kamu bertemu dengan mereka, hai Muhammad, kamu bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi ketika mereka pergi menemui syaitan-syaitan mereka, syayatinihim, teman-temannya yang sama kondisinya, menyembunyikan kekufuran, menampakkan diri seolah-olah sebagai seorang muslim, Allah sebut mereka dengan syayatin, syaitan, dan bukan apa namanya perkara kasar, ucapan kasar seperti itu. Allah Subhanahu wa taala yang menyebut mereka dengan syaitan. Ketika mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, yaitu teman-teman mereka yang sama dengan mereka, qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka akan mengatakan, kami ini bersama kalian, kami masih sama dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami ini hanya orang yang bermain-main dengan agama ini. Maksudnya kami hanya berpura-pura menjadi bagian daripada sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah azza wa jalla, Allahu yastahzi'u bihim. Mereka menyangka mereka yang mempermainkan agama Allah, padahal Allah yang tengah mempermainkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka melampaui batas, buta tentang keburukan yang mereka lakukan itu. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di awal surat khusus, bahkan surat itu dinamakan dengan nama mereka, al-munafiqun. Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat yang pertama, idza ja'akal munafiqun. Jika orang-orang munafik itu datang kepada engkau hai Muhammad, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka pasti akan mengatakan, kami bersaksi bahwasanya engkau itu adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang tahu bahwa engkau ini benar-benar utusan Allah, dan Allah bersaksi bahwa mereka itu orang-orang munafik adalah orang-orang yang penuh dusta. Dusta ucapannya, bohong perkataannya. Baik. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang mereka. Yang kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, semuanya kembali kepada nifaq i'tiqadi, nifaq keyakinan, hati, nifaq hati. Maka mereka semua tidak digolongkan termasuk bagian dari kaum muslimin. Meskipun secara lahiriah mereka juga apa namanya beraktivitas di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan melakukan hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, tapi mereka bukan bagian dari kaum muslimin atas persaksian Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kembali kepada hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau menyebutkan bahwa kemunafikan itu bisa diketahui dengan tanda-tanda. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau sebutkan bahwa seorang mukmin yang jujur keimanannya, yang ikhlas imannya di dalam hatinya itu, dia akan mampu diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana orang yang menyembunyikan sesuatu kekufuran di dalam hatinya. Baik. Mana orang yang dia menyembunyikan pendustaan, pengingkaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan firasah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tahu, merasa ini sepertinya orang bermasalah ini. Dia akan tahu, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang demikian itu. Baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita ada tanda-tanda yang tidak perlu dengan yang namanya firasah tadi. Firasah itu hanya Allah berikan kepada orang-orang khusus. Jadi yang betul-betul keimanannya adalah keimanan yang jujur. Pengikutan dia kepada syariat betul-betul total. Allah akan berikan firasah. Dia bisa merasa mana orang yang menyembunyikan kekufuran, mana orang-orang yang sebenarnya mengingkari, tapi dengan lisannya dia hanya bermain-main, dengan amalannya dia tidak serius. Taib. Itu di luar pembahasan. Allah berikan keutamaan kepada yang dia kehendaki. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tanda-tanda yang bisa diketahui bahkan oleh orang yang lemah keimanannya sekalipun. Tiga tanda itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah idza haddatsa kadzaba. Jika ada seseorang yang dalam pembicaraannya selalu berdusta, dusta Pernah kita bahas juga yang dimaksud adalah seorang yang mengucapkan sesuatu antara ucapannya dengan realita yang terjadi itu berbeda. Itu yang namanya dusta. Jadi tidak melulu menyembunyikan sesuatu, tidak. Dia mengatakan yang sebaliknya, tidak. Tapi ketika dia berucap sesuatu, faktanya tidak begitu, dia disebut sebagai seorang yang berdusta. Nah, orang yang kebanyakan bicaranya itu dusta, bicara sesuatu seperti ini, kondisi realitanya terbalik. Dia mengungkapkan seperti ini, tapi kemudian ternyata apa namanya yang terjadi sebetulnya tidak seperti itu. Itu tanda-tanda kemunafikan ada di dalam dirinya. Berdusta. Dia sembunyikan itu dari orang lain, berusaha supaya bagaimana orang itu percaya dengan dia. Maka diatur, oh yang saya ceritakan hanya ini saja. Terlihat seolah-olah dia sebagai orang yang benar dengan cerita tersebut. Tapi ada hal-hal yang dia sembunyikan yang diketahui oleh teman-temannya, diketahui oleh saudara-saudaranya. Nah, orang yang seperti ini khawatir dia terjatuh dalam kemunafikan. Taib. Fa idza ra'aital insana yakdzibu fa'lam anna fi qalbihi syu'batun minan nifaq. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kalau kamu lihat orang itu kok gemar berdusta, gampang dia mengucapkan sebuah kebohongan, maka ketahuilah di dalam hatinya ada cabang kemunafikan. Taib. Itu tanda bahwa dalam hatinya ada sesuatu kemunafikan. Kemudian yang kedua, idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Yani ya'udduka walakin yakhlif. Yaitu dia atau yukhlif afan. Walakin yukhlif. Yaitu ketika dia membuat janji, dia orang yang gampang berjanji. Bahkan gampang bersumpah untuk menekankan, menegaskan janjinya. Tapi satu janji dia pernah buat, dia ingkari. Dua janji pernah dia buat, dia ingkari. Bukan karena lupa, tapi sengaja dia melupa. Sengaja dia meremehkan janji tersebut. Satu kali seorang itu sengaja meremehkan janjinya, sengaja dia tidak berusaha untuk menunaikan janji itu, maka seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan buat dia mudah meremehkan janji-janji berikutnya. Hal itu karena apa? Yang pertama tadi sudah meremehkan janji. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita dituntut untuk jika membuat janji dengan orang lain, niatkan bahwa kita akan berusaha menunaikan janji tersebut. Kita akan berusaha untuk menyelesaikan janji tersebut. Ketika kita punya niatan itu, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita untuk menyelesaikannya. Tapi kalau niat kita saja sudah tidak ada untuk menunaikan, menyelesaikan janji itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan membantu. Baik. Salah satu ciri atau tanda orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah 177, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang berusaha untuk menepati janji ketika mereka membuat janji dengan orang lain. Mufuna bi ahdihim. Berusaha, ada niat awal. Baik. Karena ke depan tidak ada yang tahu bagaimana kondisi, tapi yang dilihat adalah niat. Saat kamu membuat janji itu ada niat untuk menyelesaikannya atau tidak? Ada niat untuk menunaikannya atau tidak? Itu yang menjadi penilaian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Yang ketiga, idza tumina khana. Jika dia diberikan amanah atau menerima amanah, maka dia berkhianat. Ini inti dari pendalilan terhadap bab ini. Perintah untuk menunaikan amanah. Fal munafiqu idza tamanahu al-alal mal khonaka. Seorang munafik kalau kamu berikan amanah dia terhadap hartamu, dia akan menyia-nyiakan harta tersebut. Wa idza tamanahu ala sirrin bainaka wa bainahu khonaka. Ketika kamu berikan amanah kepada dia untuk menjaga rahasia antara kamu berdua, dia berkhianat dengan menceritakan rahasia tersebut. Wa idza tamanahu ala ahlika khonaka. Ketika kamu berikan kepercayaan dia untuk menjaga keluargamu, dia berkhianat. Wa idza tamanahu ala bai'in aw syira'in khanaka. Ketika kamu berikan amanah sebagai wakil jual beli, dia juga khianat. Dan seterusnya banyak lagi. kiaskan kepada yang lain. Intinya, ma'asyurah rahimani wa rahmukumullah, seorang yang dengan sengaja berniat untuk tidak menunaikan amanah, maka dia adalah seorang yang terdapat di dalam hatinya cabang atau tanda kemunafikan itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini tiga tanda kemunafikan, bukan berarti hanya tiga itu saja, tidak. Tapi Nabi SAW menyebutkannya itu yang terbanyak dan itu yang paling mudah dilakukan oleh seorang munafik. Lalu apa faedahnya, apa hikmahnya Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda itu? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadzal khabar li amrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan berita ini, menyampaikan kepada kita karena ada dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah an-nahdhira min hadhihi sifatid dhamimah. Agar kita mawas diri, berhati-hati untuk terjatuh dalam sifat-sifat tercela itu. Tiga sifat tadi. Berusaha menjaga diri kita jangan sampai terjatuh. Kemudian yang kedua adalah tujuannya litahdhiri man yattasifu bihadhihi sifat. Juga sebagai tahdhir, peringatan keras bagi orang-orang yang mempunyai sifat-sifat ini. Kalau dia berbicara dusta, kalau diberikan amanah tidak menunaikan amanah, kalau berjanji dia mengingkari, ada peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, meskipun mereka adalah kaum muslimin, meskipun dia ada mengaku seorang yang beriman, tapi ada peringatan keras. Kalau kamu memiliki salah satu dari ketiga sifat ini, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera untuk lepas dari sifat-sifat tersebut sebelum semakin jauh Allah Subhanahu wa taala biarkan engkau fi tughyanika ta'mahun. Engkau akan berjalan di dengan kebutaanmu, menyangka itu adalah kebenaran, menyangka tidak masalah, orang tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan membiarkan kamu berjalan terus dalam kesesatan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, insyaallah akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis Hudzaifah bin Yaman tentang dua hal yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sudah pernah beliau lihat dan beliau menanti terjadinya hal yang kedua dalam hadis yang cukup panjang, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.